Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يرفع لا يسمع حاضرين حاضرات Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mana saat ini beliau masih melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umroh beliau dan kita semuanya ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan umroh sebagaimana yang mereka lakukan. Yang kedua kalinya kami muliakan Syekhona, guru kita semuanya, Al-Profesor, Al-Doktor Syekh Murad Al-Hasani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, karena beliau termasuk ulama Al-Azhar. Jadi salah satu ulama di Azhar dan termasuk dosen di Al-Azhar, dan alhamdulillah kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, pengajian kitab Tafsir Jalalain, kita bacakan Fatihah kepada guru kita semuanya, yaitu Profesor Dr. Syekh Ramadan Muhammad Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Puti, yang mana beliau mati dalam keadaan syahid. Kemarin ada beberapa kelompok yang membunuh beliau di saat selesai pengajian bersama murid-murid beliau hari Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beliau bersama syahidin. Karena beliau adalah salah satu ulama besar, ulama Syafi'i Asy'ari, yang membela akidah Asy'ariyah. Bahkan kalau kita mau membaca sedikit sejarah beliau sebagaimana yang beliau tulis di dalam kitab Hadza Walidi. Beliau punya kitab yang mana di situ menulis tentang sejarah-sejarah kehidupan abah beliau, Syekh Ramadan Al-Puti. Kemudian beliau di situ menyinggung bahwa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Puti itu melakukan perkawinan pada umur 13 atau 12 tahun. Akan tetapi ayahnya di saat mengawinkan anaknya, Syekh Muhammad Said Ramadan Puti, tak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai anaknya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keajaiban. Ini ada dalam kitab Hadza Walidi. Di saat malam perkawinan, abahnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Sampaikan salamku kepada anakmu dan aku, dan Allah memberkahi perkawinan ini." Akhirnya setelah selesai salat subuh, abahnya Syekh Ramadan Al-Puti ini mengetuk pintu anaknya Muhammad Syekh Ramadan Al-Puti dan berkata, "Wahai anakku, bahagialah. Tadi malam saya bermimpi Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan Rasulullah memberkahi pernikahan ini. Kalau pernikahan dimulai dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran di saat akhir hidup beliau ditutup dengan husnul khatimah, ditutup dengan dalam keadaan mati syahid. Jadi bentuk mati tidak penting, tapi yang penting apakah mati kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Sebab kalau kita lihat sejarah para ulama-ulama terdahulu, Sayyidina Umar Al-Khattab bagaimana? Beliau meninggal dibunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau meninggal dibunuh, mati dalam keadaan syahid. Begitu juga Syekh Muhammad Said Ramadan Putih, beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ini adalah satu kebahagiaan. Sebab sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Bahkan kalau kita lihat sejarah kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana mereka itu mati dalam keadaan syahid. Ada salah satu sahabat Amr bin Jamuh, seorang laki-laki yang tua, yang jalannya saja tidak bisa jalan. Akan tetapi di saat anak-anaknya bisa hadir dalam medan pertempuran, maka abahnya Amr bin Jamuh ini tidak rela kalau beliau ini dilarang untuk menghadiri satu pertempuran. Sehingga beliau meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hadir dalam pertempuran ini ya Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah, janganlah, karena kau sudah tua. Lagian kamu pincang. Maka Amr bin Jamuh ini berkata, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun mengizini Amr bin Jamuh untuk hadir dalam medan peperangan. Dan Alhamdulillah Allah pun mengambil nyawa beliau dalam keadaan syahid. Dan ini didampakkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau awal itu dimulai dengan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah akhirnya pun akan ditutup dengan husnul khatimah. Dan ini yang terjadi pada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau menceritakan di dalam kitab Hadza Walidi bahwa abahnya itu asalnya orang Turki, kemudian pindah ke Syria. Lalu beliau membangun satu masjid, satu musholah kecil yang sekarang satu masjid yang sekarang diteruskan oleh anaknya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Abahnya ini membangun satu masjid, kemudian orang ciri berdakwah itu pasti dimusuhi. Ada beberapa orang yang memusuhi beliau, bahkan tetangga beliau ini mencaci maki, kemudian bahkan ingin membunuh beliau. Akan tetapi Syekh Ramadan Al-Buti ini tidak menghiraukan. Bahkan di setiap malam beliau berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang menyakiti aku ini dan khususnya tetanggaku ini ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah. Setiap malam berdoa akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya apa? Asalnya jadi musuh menjadi teman dan menjadi pembela. Yuqallibul qulub, Allah merubah hati orang ini menjadi pecinta Syekh Ramadan Al-Buti. Ini dakwah ayah beliau kemudian diteruskan oleh anak beliau sampai beliau mempunyai karangan kurang lebih dari 70 karangan. Yang paling bagus karangan beliau tentang mukjizat Al-Quran. Kalau beliau menerangkan tentang Al-Quran sangat indah sekali. Kalau kita mendengarkan halakoh-halakoh beliau, kitab-kitab beliau tentang masalah Al-Quran sangat bagus sekali. Ini kenapa? Karena awalnya dibuka dengan keberkahan. Yaitu dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah pun akan hidupnya dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya pun ditutup dengan husnul khatimah. Ini yang kita harap-harapkan. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidup kita ini juga ditutup dengan husnul khatimah. Di tengah-tengah hidup kita gunakan untuk mengaji bersama, untuk belajar bersama. Itu tak lain adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya nanti insyaAllah kita ini ditutup, umur kita ini ditutup oleh Allah dalam keadaan mengaji sebagaimana apa? Sebagaimana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau dibunuh saat selesai mengaji bersama murid-murid beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima syahid beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada ayat yang ke-68. Tapi sebelum itu ketahuilah bahwa kita mengaji kitab tafsir ini adalah untuk kita amalkan. Kita amalkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya ibadah kita makin khusyuk. Di saat kita membaca Al-Quran makin khusyuk. Ada satu ketika salah satu beberapa sahabat berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendengarkan orang yang berzikir dengan suara keras. Dengan suara keras. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, orang ini, Dulyadeh ini kalau membaca Al-Quran kok suaranya keras? Kok sampai tetangga-tetangga beliau ini terdengar? Apakah ini tidak menyakitkan tetangga-tetangga Dulyadeh ini, ya Rasulullah? Apakah tidak mengganggu orang-orang yang sekelilingnya, ya Rasulullah?" Dijawab sama Rasulullah, "Fa innahu awwah." Ketahuilah wahai Umar bahwa Dulyadeh ini kalau membaca Al-Quran itu tidak ingat sama sekali kecuali ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suaranya keras tapi dia tidak sadar. Ini yang seharusnya kita hadirkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa menghadirkan makna-makna Al-Quran di saat ada ayatul azab, ayat-ayat menceritakan tentang siksa, ayat-ayat menceritakan tentang surga, dan ayat-ayat yang menceritakan tentang dunia dan seisinya, harus kita hadirkan makna itu sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahima lilladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi. Sesungguhnya orang yang paling dekat bi Ibrahima dengan Nabi Ibrahim, lilladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, wa hadan nabiyyu, dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Asbabu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini. Sebagaimana yang diterangkan oleh ahli tafsir. Satu ketika orang Yahudi datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, ketahuilah, ya Muhammad, qad alimta, wahai Muhammad, engkau sudah mengetahui bahwa kami ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim daripada kamu dan selain kamu. Dan kamu mengetahui ini semuanya, akan tetapi karena kebencian di dalam hatimu Muhammad sehingga engkau tidak mengakui ini semuanya wahai Muhammad." Di saat orang Yahudi mengatakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, Inna awlan nasi bi Ibrahim lilladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Allah menyangkal apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang yang mereka katakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang kafir, ketahuilah bahwa yang lebih dekat dengan Nabi Ibrahim adalah pengikut-pengikut Nabi Ibrahim dan wahadan nabi, dan Nabi ini, yaitu baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, sebagai pengukuhan, sebagai sanggahan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mana pada sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah, bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari kaum Yahudi. Kemudian orang Nasara mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian orang Yahudi. Bagian Nabi Ibrahim adalah bagian orang Nasara. Maka ayat yang kedua ini mengukuhkan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mengajarkan agama Islam, yaitu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, dan yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wallahu waliyul mu'minin, bahwa Allah adalah pelindung bagi orang mukmin. Diceritakan di dalam kutubus sirah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat, ada orang kafir Quraisy memegang pedang, menghunus pedangnya, lalu berkata, ya Muhammad, siapakah yang menolong engkau wahai Muhammad? Pedang itu diletakkan di leher baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata lagi, ya Muhammad, siapakah yang menolong wahai Muhammad? Dijawab sama Rasulullah, Allah. Allah, Allah yang akan menolong aku. Sampai tiga kali, ya Muhammad, siapakah yang menolongmu Muhammad? Pedang ada di atas kepalamu. Dijawab sama baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menolong adalah Allah. Maka saat itu pedang itu jatuh, kemudian diambil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihunuskan di kepala orang kafir ini, wahai orang kafir, siapakah yang menolongmu wahai orang kafir? Siapakah yang menolongmu wahai orang kafir? Orang kafir ini bergetar. Karena apa? Takut. Akhirnya orang kafir ini pun masuk Islam, mengucapkan syahada, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Yang memberikan pelindung, yang memberikan pertolongan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertadarruk, bertadarruklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempunyai permintaan, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan, sampai sandal kita putus pun kita diminta, diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan itu semuanya. Maka dalam satu hadis, law istama al insu wal jinnu ala ayyadurruk, kalau manusia dan jin berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menginginkan. Sebaliknya, walau istama'al insu wal jinnu ala ayyan fa'uk, ala ayyadurruk, kalau manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, kepada umat Muhammadin SAW, dan ini tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allahu waliyul mu'minin mengukuhkan kepada kita bahwa yang memberikan pertolongan adalah Allah, yang memberikan makan kepada kita adalah Allah, yang memberikan minum kepada kita adalah Allah, yang memberikan pakaian kepada kita adalah Allah, yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah. Kita harus yakin dan seyakin-yakinnya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kelebihan inilah para ulama-ulama Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tawakal mereka kepada Allah sangat kuat sekali. Ini yang perlu kita hadirkan. Yang perlu kita hadirkan. Jadi seorang guru itu mendidik santrinya, itu apa? Pertama kali adalah dikuatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dikuatkan tawakalnya kepada Allah, nanti akan goncang nanti. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama, bagaimana mereka mendidik ulama-ulama, bagaimana mereka mendidik para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang dihadirkan adalah bagaimana kita punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat dengan guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Beliau membangun satu perguruan tinggi namanya Jamiatul Ahqaf. Bersama ulama-ulama ada Habib Ahmad bin Habib Muhammad bin Ahmad Asyatiri, ada Habib Umar bin Jailah, Habib Umar Jailah, ada Habib Abdullah Al-Mahfud Al-Haddad Mufti Hadramaut, bersama-sama mendirikan jami'ah yang namanya Jami'ah Atul Ahqaf. Di saat mendirikan Jami'atul Ahqaf, karena saat itu Hadramaut dalam segi ekonomi lemah sekali, tidak mungkin mendirikan jami'ah. Sebab yang harus dikeluarkan satu bulannya 1 miliar. 1 miliar lebih, 1 miliar 100 juta. Beliau cerita kepada kami, orang-orang yang di sekelilingnya ini mengatakan ini Baharun ini gila. Dari mana uangnya? Kok mau berani mendirikan Jamiatul Ahqaf gratis semuanya? Makan gratis, sekolah gratis. Gaji dosen-dosennya, dokter-dokternya, ada satu dokter gajinya 20 juta. Ada satu dokter gajinya satu bulannya 15 juta. Ada yang gajinya 18 juta. Yang jelas satu bulan 1 miliar lebih 100 juta yang harus dikeluarkan. Ini gila ini. Kata Habib Warun, kemudian beliau datang kepada orang tuanya yang namanya Habib Muhammad, orang soleh. Apa kata beliau? Ya walati, jangan dengar omongan mereka ya walati. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya keinginan, maka kukuhkan keinginan itu. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar omongan mereka, sebab omongan mereka itu tidak akan membolongi baju kamu. Sebab apa? Ridha an-nasi ghayatun la tudrak, ridhaan manusia itu sesuatu yang tidak didapatkan. Jadi kalau kita ini hidup di dunia ini mencari ridha manusia itu mustahil. Maka apa? Kita berbuat sesuai dengan aturan syariat, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ngomong apa enggak usah didengar. Dan ini yang dikatakan oleh guru kami. Kamu kalau berjuang jalan, sudah jalan. Enggak usah takut. Allah akan bersama kita. Maka dalam kitab diceritakan ada seseorang. Ada seorang mempunyai satu keledai. Satu keledai kemudian berjalan bersama anaknya. Dalam satu perkampungan kemudian keledai ini dinaiki sama anaknya. Orang-orang kampung berkata, ini anak dan bapaknya goblok. Masa keledai kok dinaikin sama anaknya? Mana rasa kasihan kepada hayawan? Mana rasa kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya sampai selesai di satu tempat, lalu orang tua ini berkata, "Ya waladi, wahai anakku, dengarkan apa yang mereka katakan. Sekarang kita turun. Sudah, kamu saja yang naik wahai anakku." Akhirnya anak ini naik, dinaikkan dalam keledai itu sendiri. Kemudian orang kampung itu berkata, ini anak ini tidak punya adab. Masa bapaknya jalan, anaknya naik keledai. Mana adabnya anak ini? Dan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min birril walidain. Bagaimana berbakti kepada orang tua? Sampai selesai pojok desa, lalu berkata, wahai anakku, sudahlah turunlah. Dengarkan apa yang mereka katakan. Akhirnya, kalau gitu nak, sudahlah saya yang naik. Saya yang naik. Akhirnya naik keledai. Apa kata orang-orang desa ini, bapak ini kurang ajar. Masa tidak kasihan sama anaknya? Anaknya suruh berjalan, bapaknya naik keledai. Akhirnya sampai pojok desa, kemudian, nak, sudahlah saya turun, nak. Sekarang kita tuntun aja, nak. Akhirnya, tidak naik ke kuda, keledainya dituntun. Kemudian apa kata orang desa? Ini bapak dan anak goblok. Kenapa? Ada keledai, kenapa kok gak dinaikin? Akhirnya sampai desa inilah, kalau kita mendengar nasi ghayatun la tudrak, wahai anakku, ketahuilah bahwa mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak didapatkan. Dari awal sampai akhir, semua orang tidak setuju apa yang kita lakukan. Maka dari situ, kita harus punya prinsip di dalam hidup. Istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Engkau harus berpegang teguh, berfatwa di dalam hatiku meskipun orang itu bicara. Ambil kemantapan di dalam hatimu itu. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan. Allah lah yang memberikan makan kepada kita. Wallahu waliyul mu'minin. Allah lah yang melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Kita harus bersikap apa? Bersikap sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita enggak usah melihat orang. Secara umum ini tidak melanggar syariat, secara umum ini tidak melanggar etika. Kita berjalan sesuai dengan syariat, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah itu guru kami Al Habib Abu bin Muhammad Barun mengingatkan, kalau kamu berjalan di jalan, sudahlah kamu berjalan, jangan melihat ada orang sana, ada orang gini, oh kenapa orang gini, tinggal semuanya. Itu akan menghabiskan waktu kamu, itu akan menghabiskan waktu kamu. Berjalan, tujuanmu kamu kemana? Kalau kamu punya tujuan umpamanya ke satu tempat, sudah jalan, jangan heraukan apa yang ada sekelilingmu itu, sebab akan merubah niatmu itu. Artinya apa? Kita harus niat yang kuat. Kalau kita punya hajat, kita istikharahi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari. Rasulullah mengajarkan kita untuk istikharah kalau kita punya hajat. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak bisa beristikharah, kita bisa minta pada salah seorang ulama, orang soleh, mungkin mereka itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Bahkan kami sebelum pulang itu sudah tawakal Allah. Sudah inti pergi tawakal Allah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dan anak-anak kita. Bahwa kaya dan miskin itu adalah hak Allah. Kalau rezeki kita halangi pakai besi, itu kalau rezeki kita akan sampai kepada kita. Tapi kalau seandainya itu bukan rezeki kita, kita ambil dengan paksa, tidak akan sampai kepada kita. Karena apa? Bahwa rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita ini, bahwa Allah lah yang membagi rezeki itu. Dan kalau memang itu bukan rezeki kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Jadi dalam ayat ini kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyangkal pada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu lebih dekat dengan mereka. Akan tetapi ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Nabi Ibrahim itu sama dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu billahi wahda, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan makan, yang memberikan minum, yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Jafar yang kami hormati, saya pernah menyakiti hati seseorang dan saya sudah meminta maaf sampai 3 kali. Orang tersebut tidak memaafkan saya. Hukumnya sayanya bagaimana dan orang tersebut hukumnya bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan kembali dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan bertanya. Ada suatu koperasi yang meminjamkan uang, yaitu untuk usaha modal. Keputusan koperasi itu, kalau pinjam 1 juta, bayar 10 kali 100 ribu. Berarti pas. Namun, ditambah wajib bayar tabungan, dan tabungan wajib itu tidak boleh diambil selama menjadi anggota koperasi. Dan yang kedua, harus bayar tabungan sukarela. Tabungan sukarela itu boleh diambil kapan saja. Dan ditambah seikhlasnya untuk membagi keuntungan usaha tersebut. Apakah itu boleh? Apakah itu termasuk riba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicukupkan saja dua pertanyaan. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita Al-Ustaz Jafar At-Toyar, dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i berkata, "Wa man istughdhiba falam yaghdhab fa huwa himar. Wa man isturdiya falam yardha fa huwa syaitan." Artinya apa? Barang siapa dibuat marah kok tidak marah, maka dia itu himar, keledai. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi manusia itu punya tabiat. Jadi saatnya kita marah harus marah. Jadi kalau umpamanya saatnya marah kok diam saja, apa kata Imam Syafi'i? Wa man istughdhiba falam yaghdhab fa huwa himar. Seperti keledai, dipukul apa diam aja. Jadi saatnya marah kita harus marah. Makanya likulli maqamin, Sayyidina Ali berkata, likulli maqamin maqal. Satu tempat itu ada perkataan masing-masing. Kapan kita harus marah, kapan harus kita diam. Sesuai dengan kondisi. Kemudian, wa man usturdhiya falam yarda fa huwa syaitan. Barang siapa yang diminta ridhonya, melakukan kesalahan kemudian minta maaf, minta ridhonya, kok tidak mau memberikan maaf, fahuwa syaitan, maka orang itu termasuk syaitan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi yang jelas, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya ada orang menghina Rasulullah, kemudian kita diam. Tidak boleh kayak gitu. Ada orang menghina Rasulullah, kayak di barat atau sebagaimana, kita harus ada rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menginjak-injak Al-Qur'an, kita diam, enggak. Harus ada tempatnya. Kalau ada orang menghina agama Islam, kita harus membela. Kita harus kukuhkan bahwa agama Islam adalah agama benar, agama yang mengajak kedamaian. Jadi sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam nasihat ada seseorang yang meminta nasihat alat tiga kali, kemudian ya Rasulullah, ausini tariqan, beri petunjuk kepadaku jalan yang bisa mengantar aku masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Taghdab, jangan marah. Sampai tiga kali terus seperti itu. Itu bagaimana? Artinya apa? Maksudnya apa? Sesuatu yang biasa. Umpamanya ada orang tidak sengaja kepada kita, kok kita marah, ya kita harus jangan marah lah. Jadi kita harus kita tempatkan pada tempatnya. Di saat kita dakwah, kemudian dicaci maki, dihina, ya itu cobaan dakwah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dakwah? Di Thaif bagaimana beliau dilempar, dipukul? Bagaimana Rasulullah di saat dakwah di Ka'bah? Bagaimana Rasulullah di saat menyampaikan dakwah ini? Nah, itu satu tantangan hidup. Satu tantangan hidup. Jadi, ya kita harus sabar. Sebab kalau kita tampilkan namanya kekerasan nanti, kita marah, kita balas, apa yang terjadi? Akan menganggap bahwa Islam itu agama yang mengajak kekerasan. Maka yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keindahan, sehingga dengan keindahan itu sehingga apa? Mereka dengan mudah masuk Islam. Nah, kemudian kalau ada orang meminta maaf kepada kita, ya harus kita minta maaf. Orang yang tidak memberikan maaf kepada orang lain, berarti dirinya mengaku tidak pernah melakukan kesalahan. Orang suci berarti. Orang wahada kibar, ini sombong. Dan ketahuilah, dosa yang disebabkan oleh kesombongan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh, maka di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Banten, Syekh Nawawi Banten, yang mana di situ mensyarahi makalah-makalah daripada Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana menerangkan bahwa dosa yang disebabkan kesombongan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memberikan maaf kepada orang lain di saat meminta maaf, maka orang ini menganggap dirinya suci, tidak pernah melakukan kesalahan. Berarti dirinya adalah orang yang paling suci, berarti itu adalah kesombongan. Kenapa orang sombong tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Sebab apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Aba wastakbar. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada golongan-golongan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba menolak, wastakbar dan sombong. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni kesalahan ini, bahkan apa? Bahkan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, para ulama mengatakan dosa yang disebabkan kesombongan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kan sering mengingatkan Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu beliau tidak akan tidur sebelum meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakitinya. Dan beliau tidak akan tidur sebelum memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Sebab apa? Mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Kemudian yang kedua, pinjam koperasi. Pinjam koperasi kemudian 1 juta harus dikembalikan 1 juta 100 ribu. Nah, ini namanya riba. Riba. Tidak boleh ini. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, ya kembalikan 1 juta. Kenapa? Kalau kita meminjam 1 juta, diwajibkan mengembalikan 1 juta 100, berarti itu riba. Di dalam bank syariah, di dalam bank syariah itu sistemnya tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang hutang di dalam bank syariah ini sebenarnya dipelopori oleh Dr. Cordowi. Jadi membuat bank yang sistemnya Islami, dimulai di Qatar, dikembangkan kemudian di negara-negara Arab, kemudian beliau membuat satu tulisan Bai'ul Murabaha, kemudian berhubungan dengan bank syariah. Ada tulis-tulisannya itu lengkap. Jadi yang jelas kalau di dalam bank syariah sistemnya gini, kalau ada orang hutang itu. Jadi kalau saya hutang umumnya 100 juta ke bank syariah. Caranya gimana? Bank syariah ini membelikan kita mobil umumnya. Saya mau butuh mobil harganya 100 juta. Kemudian saya terima, kemudian saya jual lagi ke mana? Ke bank itu dengan harga berapa? 90 juta. Berarti bank dapat laba 10 juta. Ini namanya hilah di dalam riba. Namanya bai'u bil'inah. Di dalam madhab syafi'i disebut bai'u bil'inah. Semua ulama tidak memperbolehkan kecuali madhab syafi'i. Dan madhab syafi'i pun tidak memperbolehkan kecuali Imam Rafi'i. Di dalam madhab syafi'i memperbolehkan yang namanya bai'un bil'inah. Bai'ul inah itu boleh. Jadi artinya apa? Kita beli mobil ke koperasi atau ke bank syariah dengan harga 100 juta. Kemudian setelah itu kita mana? Kita jual ke bank syariah dengan cara apa? Dengan harganya berapa? 90 juta. Jadi belinya itu utang. Utang. Otomatis kita dapat uang berapa? 90 juta. Nah, praktek seperti ini diperbolehkan di dalam madzhab Syafi'i menurut Imam Rafi'i, disebut di dalam kitab fikih bai'un bil'ina, dan inilah yang dilakukan di dalam bank-bank Islami atau bank syariat yang dipelopori oleh Dr. Cordowi, yang pertama kali adalah ada di Qatar, kemudian ada di Yaman, dan ada di negara dunia ini. Kalau di Indonesia saya tidak tahu, saya belum ngecek proses bank di mana di Indonesia. Kalau di negara-negara Arab, sempat kita bersama teman-teman mengecek proses bagaimana jual belinya, bagaimana utang piutangnya, sistemnya kita cek, dan di sana memang ada orang-orang yang ahli di dalam masalah syariat. Kalau di Indonesia saya belum lihat, saya belum ngecek, nggak tahu gimana sistem bank syariah yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa menghukumi satu masalah kecuali saya harus tahu. Jadi saya harus tahu bagaimana bank yang ada di Indonesia sistemnya bagaimana. Kalau yang bank syariah di negara-negara Arab seperti Bank Tabamun yang ada di Qatar, itu sistemnya yang saya sampaikan tadi itu. Jadi kalau pinjam meminjam dengan cara menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau disebut dengan bai'ul 'inah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ada yang bertanya? Masih ada waktu, kami persilakan satu pertanyaan kembali. Apabila masih ada yang ingin tanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan satu pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang kita tanyakan, yaitu masalah alat musik. Jadi gimana hukumnya memainkan alat musik seperti gitar atau piano, itu boleh apa enggak? Seandainya enggak boleh, jadi alat musik yang bagaimana yang boleh dimainkan untuk kita semua gitu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil, satu pertanyaan juga dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanyakan, kalau misalnya masuk ke perguruan tinggi dengan biaya yang sangat mahal tanpa melihat kemampuan, apakah orang tersebut bisa dikatakan bertawakal gitu? Jadi nanti apapun, mungkin dengan dapat beasiswa atau mungkin dari yang lainnya, pokoknya masuk aja gitu tanpa melihat kemampuan, apakah diperkenankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, langsung saja pada Ustaz Jafar atau ya, menjawabnya di persilakan. Jadi mengembalikan 100 juta, bukan 100. Jadi pinjam 100 juta, 1 juta dikembalikan. Berarti mengembalikan berapa mengembalikannya itu? Tapi intinya berapa mengembalikan berapa, Bu? 110 juta kan? Iya. Jadi dalam akad 110 juta. Jadi dalam hadis Umay, dalam Umay yukridullah qardhan hasanan. Qardhan hasanan itu gimana? Dalam ayat Al-Quran. Jadi wa may yuqridullaha qardan hasanan. Di dalam ayat Al-Qur'an qardan hasanan itu, jadi umpamanya saya pinjam kepada si fulan 100 juta, kemudian saya mengembalikan 110 juta tanpa diakad, itu keinginan saya sendiri. Jadi umpamanya saya pinjam kepada Ahmad, pinjam kepada Ali, ya kan? Pinjam uang berapa? 10 juta. Nah, kemudian Ahmad ini mengembalikan 11 juta, tidak apa-apa, asalkan tidak disyaratkan, asalkan tidak disuruh. Sebab apa? Qardhul hasan di sini mengembalikan lebih tapi tanpa persyaratan, tanpa disuruh. Tapi kalau koperasi kan ada suruhan, harus mengembalikan ini. Ini, jadi ini yang dilarang ini. Jadi kalau mengembalikan lebih tanpa disuruh, tanpa ada persyaratan, itu masuk wa may yuqridullaha qardhon hasanan di sini ini. Jadi dikembalikan dengan lebih tapi tanpa syarat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah alat musik. Jadi masalah alat musik ini bukan masalah baru. Itu mulai zaman terdahulu. Kalau yang masalah terbang ini termasuk alat musik terbang. Nah, ini terbang ini ittafaqal ulama'u ala jawazihi. Semua ulama memperbolehkan kita boleh menggunakan terbang. Sebab apa? Sebab di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekah ke Madinah disambut oleh wanita-wanita Madinah dengan menabuh tala'al badru alaina. Ini kan disambut oleh orang-orang Madinah, perempuan-perempuan Madinah menyambut kegembiraan atas datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perempuan, ini ada di hadis Sahih Bukhari. Ada seorang perempuan yang bernazar, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari medan peperangan, maka aku akan memukul terbang itu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bernazar. Wa nadharu nazar la yajuzu illa fi taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ulama Syafi'iyah. Jadi nazar itu kecuali sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak nazar-nazar yang dilarang dalam syariat Rasulullah. Ada orang haji, ya Rasulullah saya ingin haji tapi tidak pakai sandal, ya Rasulullah. Ada seperti itu. Maka di dalam hadis jangan, karena ini akan menyakiti kamu, dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada seorang yang bernazar, ya bernazar kalau seandainya Rasulullah ini selamat dari medan peperangan, maka aku akan pukul terbang di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan selamat dan menang dalam medan peperangan, akhirnya seorang wanita ini berkata, ya Rasulullah, ketahuilah sungguh aku telah bernazar, jika engkau selamat dari medan peperangan, maka aku akan memukul terbang di atas kepalamu, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, lakukan itu, dan dipukullah terbang itu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sesuatu yang mulia dari kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada di dunia ini ciptaan Allah yang paling mulia dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari sini, bolehkah kita mukul terbang di masjid? Boleh. Sebab apa? Jasad Rasulullah itu lebih mulia dari masjid. Sebab dalam hadis Husain, dalam hadis yang hasan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard. Seandainya tanpamu Muhammad tidak aku jadikan langit dan seisinya. Berarti apa? Yang mulia langit dan seisinya ini dijadikan oleh Allah karena apa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain, a'linun nikaha ala rawahul hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. A'linun nikaha wadribu alaihi bidduf. Umum a'linun nikaha fil masajid. Umumkan pernikahan itu di masjid. Wadribu alaihi bidduf, dan pukullah dengan terbang. Jadi terbang hadra atau rebana itu. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita sunnah. Jadi umumkan pernikahan itu di masjid, kemudian pukullah dengan terbang. Dan ini yang dilakukan di adat-adat orang Hadramaut, adat-adat yang ada di Indonesia, yaitu mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berangkat dari sini semua ulama sepakat bahwa memukul rebana dalam pernikahan atau dalam waktu-waktu yang bahagia itu diperbolehkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah gitar, masalah piano. Semua ulama madzhabul arba'ah ittafaqu, sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Gitar tak boleh, piano tidak boleh. Itu tidak boleh dalam mazhab 4 kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, kemudian As-Sam'ani dalam kitab As-Sima. As-Sam'ani dalam kitab As-Sima. Kemudian juga At-Tunisi dari Tunis, Al-Maliki, mengarang kitab tentang masalah alat musik. Kemudian As-Saukani di dalam kitab, karangannya As-Saukani juga menulis dalam tulisan, tapi beliau maukuf. Beliau menukil pendapat-pendapat yang memperbolehkan, kemudian pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan. diperbolehkan. Tapi akhirnya dia tawakuf. Tawakuf apa? Berhenti, tidak punya pendapat. Tapi yang jelas, semua ulama itu sepakat. Semua ulama itu sepakat, ulama madzhab itu sepakat, kecuali beberapa ulama yang memperbolehkan. Nah, bagaimana dengan kita kalau antum thalabatul ilm yang sering hadir di majelis taklim-taklim ini? Nah, kok main-main gitaran kan tidak masuk akal. Kan tidak masuk akal. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengatakan masalah gitar ini juga, beliau termasuk orang yang mengharamkan gitar itu. Gitar dan piano dan sisinya itu diharamkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Nah, kalau kita menyikapi ada apa ahli musik yang sekarang di televisi Islami, ya kita suatu pada tempatnya. Dari dakwah kita bagaimana? Alhamdulillah, yang penting bagaimana mereka kita ajak masuk Islam, kita ajak apa? Kita ajak sholat. Tidak apa-apa kalau memang apa namanya kemudian kita arahkan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat kalangan para ulama. Tapi untuk kita jangan sampai melakukan itu. Untuk kita jangan sampai melakukan itu. Kalau ada ahli musik, umpamanya musik-musik itu yang tampil di televisi, yang apa, ada uluwiyat, ada yang penting dari itu. Apa? Kita dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang penting sholatnya, hubungan mereka dengan apa, jangan sampai campur laki-laki dan perempuan. Kalau konser pasti haram, karena situ sudah ikhtilat, campur laki-laki perempuan. Sudah, ada minum-minum, sudah jelas haram itu. Jadi, sebab hadis Bukhari, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu melaknat tiga hal. Ada khamr, kemudian ada zina, yang terakhir wal ma'azina. Perbedaan ulama tentang diharamkannya musik atau diperbolehkan itu kembali apa yang dikatakan oleh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, kalimat ma'azif ini. Apa yang dimaksud dengan ma'azif ini? Muncul dari kalimat ma'azif inilah mereka mentafsir dari segi lughah, dari segi bahasa, ada yang mentafsir dari yang dimaksud ma'azif ini adalah yaitu gitar dan sebagainya. Muncul dari penafsiran kalimat ma'azif yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi mayoritas ulama mazhab empat itu sepakat atas diharamkannya gitar, piano, sebagainya. Hanya Ibnu Hazm As-Sam'ani, ada At-Tunisi, itu mengarang satu kitab diperbolehkan menggunakan itu semuanya. Tapi dengan syarat, bukan dengan bebas, tidak. Tidak ada kumpul antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak meninggalkan sholat, tidak melalaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi sekarang itu konser-konser itu melalaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang jelas jangan sampai nanti ibu-ibu sudahlah ada pendapat yang diperbolehkan kita ikutin. Tidak seperti itu. Kita mayoritas ulama, dan ini adalah apa berdasarkan hadis Rasulullah yang kuat, dan dasar-dasarnya adalah sangat kuat sekali. Tapi kalau ada orang melakukan banyak yang seperti itu, ya kita nasihatin dengan halus, dengan halus kita arahkan, kita punya. Kenapa? La inkaru fi masailil khilaf, kalau itu masuk kategori perbedaan pendapat, ya kita tidak boleh keras. Ada uluwiyat, ada yang kita pentingkan di dalam dakwah. Nah, ini orang yang tengah-tengah di dalam masalah ini adalah Abdul Ghani An-Nablisi. Abdul Ghani An-Nablisi Al-Hambali, beliau mempunyai karangan tentang masalah musik, hukum daripada musik ataupun gitar. Beliau punya pendapat yang sangat tengah-tengah. Ini. Jadi yang jelas kita harus berhati-hati dan jangan sampai waktu kita ini kita habiskan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian perguruan tinggi dengan biaya yang mahal tanpa melihat itu semuanya. Apakah langsung kita masuk, kemudian kita tidak melihat kemampuan kita, itu dikatakan tawakal. Pada pembahasan yang lalu, menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, apa? Kita harus berusaha. Kita lihat kemampuan kita. Secara zahir kita lampaui. Kalau kita tidak mampu, ya jangan sampai kita masuk. Kita lihat kemampuan kita. Kalau ada kemampuan, kemudian kita masuk, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang, sudahlah kita tidak usah kerja, nanti makan dari Allah Subhanahu. Tidak boleh seperti itu. Maka Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, adanya anak, adanya istri itu menunjukkan kamu harus kerja. Kamu harus kerja. Sebab apa? Sebab kamu sekarang sebagai ketua keluarga harus mencarikan nafkah kepada mereka. Jadi kalau kamu hidup sendiri, terserah. Makom tajrid. Kalian tidak ada berhubungan. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabu Suffah. Ashabu Suffah ada Abu Hurairah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ashabu Suffah ini kegiatannya hanya duduk di masjid, beriktikaf. Yang sekarang diteruskan oleh Ashabu Dakwah. Jadi ini meneruskan apa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Ashabu Suffah yaitu Abu Hurairah dan teman-temannya. Apa tugasnya Abu Suffah ini? Dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di masjid, duduk bersama Rasulullah, belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencari kerjaan, tidak mencari makan. Karena apa? Karena tidak mempunyai tanggungan. Tapi kalau saya mempunyai tanggungan, ya harus kerja untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Nah, jadi pertama kali apa? Kita harus berusaha dulu sesuai dengan kita lihat kemampuan kita. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan ini akan memudahkan kita. Kalau ada keyakinan. Berbeda dengan apa namanya? Al-Jabariyah, ada Al-Qadariyah, ada Jabariyah. Jadi salah satu di antara mereka ini usaha tok tanpa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah di Allah saja tanpa melihat usaha. Ini tidak benar. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah apa? Kita berusaha, kita lihat kemampuan kita, kita planning, kita tertibkan, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang punya unta dibiarin, sudahlah bertawakal kepada Allah. Maka dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seperti itu. Harus usaha dulu, dibenarkan dulu baru bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis inna ummati satahtariku, hadis yang iftirak, perpecahan umat. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, law faradna ala hasanihi. Jadi jumhurul muhaddisin, banyak ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Kalau kita mengatakan hadis ini kuat, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama, maka yang dimaksud di sini adalah ummatut dakwah. Ummatud dakwah, laisa ummatul ijabah. Laisa ummatul ijabah. Ummatud dakwah siapa? Bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ada apa ummatud dakwah, maka Habib Abu Baharun mengatakan dalam hal ini, dalam masalah ini. Yang jelas kita tidak tahu siapa yang benar. Kita tidak tahu siapa yang benar. Yang tahu adalah Allah. Ini kan mubham. Ini kan mubham, tidak jelas. Kenapa kita kok mengikuti sesuatu yang tidak jelas? Kenapa kita kok mengikuti sesuatu yang tidak jelas? Kalau kita nanti, yang selamat adalah saya, yang situ adalah salah, benar. Yang itu adalah salah, saya benar. Nah ini akhirnya apa? Mengiklim antara satu dan lainnya yang paling benar. Itu sesuatu yang mubham. Sesuatu yang tidak jelas, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita apa? Kita jangan ribut tentang masalah ini, tapi bagaimana kita mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana kita iman kita makin hari bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan akhirnya ditutup dengan husnul khotimah. Itu kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu kewajiban kita. Adapun neraka ataupun surga itu urusan Allah. Mas masalah ini sesuatu yang mubham. Ini kata guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baru, sesuatu yang mubham. Sesuatu yang mubham. Kemudian ada hadis man akhiru kalam hi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mana akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilallah dakhalal jannah. Ini hadis mutawatir maknawi. Hadis sahih bahkan mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi artinya apa? Tidak dibedakan oh ini si fulan karena golongannya ini enggak. Tapi yang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi yang jelas kita mengikuti akidah kita yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian disampaikan kepada kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah asy'ari, akidah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ini yang kita pegang, dan ketahuilah bahwa akidah ini akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Subki mengatakan, kenapa kok dinisbatkan kepada Imam Asy'ari? Bukan berarti yang apa namanya yang membuat akidah itu adalah Imam Asy'ari, tidak. Itu jangan disalahpahamin seperti itu. Maka Ibnu Sufi mengatakan Imam Asy'ari hanya membela akidah-akidah yang lama, sebab saat itu banyak ahli bid'ah. Maka Imam Asy'ari apa? Membela akidah-akidah ini jangan sampai apa namanya dihancurkan, dihancurkan oleh ahli bid'ah. Jadi Imam Asy'ari hanya memperkukuh dan memperkuat, tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Semuanya itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan terkecoh ada orang ini akidah saya kitab wasunnah. Kalau akidah kamu Asy'ari, ini enggak paham orang ini. Jadi akidah Asy'ari apa? Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy'ari hanya memperkuat dan membela apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma syarrif hadzal majlis, muliakan majlis ini ya Allah. Allahumma barik hadzal majlis, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad, muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Muliakan wa syarifna bil liqa' ma sayyidina Muhammad, muliakan kami untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Muliakan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, ampuni kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni umat Islam ya Allah, dan ampuni semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Berikan ampunan kepada kami semua ya Allah, dan yang punya hutang mudahkan kepada mereka untuk mengembalikan hutang mereka ya Allah, untuk membayar hutang mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana futuhal arifin, bukalah hidup kami dengan futuhal arifin, dengan kebuka hati seperti orang-orang yang arif billah ya Allah. Allahumma nas'aluka ziyadatan fiddin, ya Allah saya minta kepadamu tambah di dalam iman kami ya Allah. Allahumma nas'aluka ziyadatan wa barakatan fil umur, keberkahan di dalam umur. Wa sihatan fil jasad, kesehatan di dalam jasad kami, dalam badan kami ya Allah. Wa sa'atan fil rezeki, dan keluasan dalam rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dan taubat sebelum mati ya Allah. Wa syahadatan indal maut, dan mati syahid ya Allah, dan mati syahid ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati ya Allah. Wa afwan indal hisab, dan kau ringankan hisab kami di hari kiamat nanti ya Allah. Wa amanan minal adab, dan keselamatan dari siksaan api neraka ya Allah. Wa nasiban minal jannati, dan masuk surgamu ya Allah. Wa nasiban minal jannati warzuknan nadhara ila wajhikal karim, berikan kami untuk bisa lihat wajahmu ya Allah di hari kiamat nanti ya Allah, di hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah membolimi diri kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Maka kami termasuk orang-orang rugi ya Allah. Allahumma wasi' sadrana ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah aku sakiti, ya Allah, yang telah kami sakiti, ya Allah, mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada mereka-mereka yang telah menyakiti kami, ya Allah. Allahumma wasi' sadrana, ya Allah, lapangkan dada kami, lapangkan hati kami, ya Allah, wala tudayyiqhu, ya Allah, jangan Engkau sempitkan hati kami ini, ya Allah, luaskan hati kami ini, ya Allah, dan berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal, yang menjadikan kita makin hari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang halal menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, ya Allah, dan berbakti kepada orang tua, ya Allah. Jangan jadikan kehidupan dunia ini bencana bagi kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia ini kehidupan bencana bagi kami, ya Allah. Jadikan dunia ini keselamatan bagi kami, ya Allah. Jadikan dunia ini keselamatan bagi kami, ya Allah. Jalan untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Jalan untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Berikan kekuatan iman kami, ya Allah. Berikan kekuatan iman kepada kami, ya Allah. Berikan kepada kekuatan iman kepada kami, ya Allah. Sabit qalbana ala dinil Islam, tetapkan kami dalam Islam, ya Allah. Tetapkan kami dalam Islam, ya Allah. Waj'al akhirah kalamina fid dunya. La ilaha illallah, tutup hidup kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.